Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa ba'd. Ikhwati fid din, a'azzani wa a'azzakumullah. Kita lanjut ke pembahasan kita pada malam ini. Qalu muallif rahimahullah wa qila li ibni mas'udin radhiyallahu anhu, man mayyitul ahya, faqala alladhi la ya'rifu ma'rufan wa la yunkiru munkaran wa hadha huwal maftun al-mawsufu bi anna qalbahu kalkuzi mujahkiyah fi hadith Hudzaifah ibn al-Yaman. Fi sahihain tu'radul fitan ala al-qulubi ardul hasir udan-udan dan seterusnya. Dikatakan kepada Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu, siapa sih yang mati tapi dia hidup? Maka dijawab oleh beliau, yang mati tapi hidup itu adalah yang tidak tahu hal-hal yang baik, tidak faham perkara-perkara yang ma'ruf, dan tidak mengingkari kemungkaran. Mati tapi dia hidup. Siapa mereka itu? Yang tidak tahu tentang al-haq, tidak tahu tentang yang ma'ruf, dan tidak mengingkari ketika ada kemungkaran. Na'udzubillah. Dan ini kata beliau rahimahullah, wa hadza huwal maftun. Tipe orang yang seperti ini, dia maftun, terfitnah. Yang disifati oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang kalbunya dia itu kal kuzi mujahhiya, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Abi Syaibah dalam musnadnya na'am dan seterusnya itu Abu Nu'aim. Hadis ini panjang. Yaitu dari sahabat Abu Hudzaifah ibn al-Yaman radhiyallahu an, bahwa fitnah itu dihamparkan dalam kalbu manusia itu ardul hasir, bagaikan hamparan tikar, nempel. Jadi ketika orang tidur itu, ditikar itu, nempel begitu, ada bekas anyaman tikar itu. Kayak gitulah fitnah itu terhadap kalbu manusia. Naam. Ikhwati fiddin, a'azzani wa a'azzakumullah. Dan terus udan-udan, kata Rasul, tu'adu wa taqarrara alaih syai'an ba'da syai', yaitu terus kembali lagi fitnah, terus kembali lagi, terus kembali lagi. Itu fitnah. Jadi betul-betul bersahabat dengan kolbu manusia ini. Ibaratnya demikian kata Rasulullah SAW. Sehingga bagi yang terkena fitnah ini dan tidak menjauh dan tidak keluar dan tidak dihindari fitnah tersebut, termakan oleh fitnah. Kelanjutan hadis terakhirnya itu, kata Rasul, kalquzi mujahhiya. Ini ungkapan ibarat ma'ilan anil istiqamah mangkusan. Dia ma'il dari istiqamah, menceng dari istiqamah, tidak istiqamah kalbunya dia. Mangkusan, terbalik. Kalau sudah termakan fitnah, semua terbalik. A'udzubillah. Ikhwati fiddin, a'azzani wa a'azzakumullah. Yaitu wahya sauda ghabarah. Sauda ghabarah. Kalbunya itu hitam. A'udzubillah. Ghabarah, berdebu gitu. Oleh karena itu disebutkan oleh Ibnu Syaibah dari Hudzaifah bin Yaman sebagai perawi hadis menyatakan apa? La yadhurruka al-fitnah ma arafta dinaka. Ini. Fitnah itu tidak akan memudaratkan bagi kamu selama kamu faham tentang agamamu. Apa ya ikhwan kembalinya? Ilmu. Kembalinya ilmu din. Ilmu kitab wa sunnah ala fahmi salafil ummah. Itu ini yang bisa mengkanter fitnah biiznillah. Innamal fitnah mashtaba alaika al-haq wal batil. Sesungguhnya engkau itu termakan oleh fitnah ketika engkau istabah. Engkau ini samar, bingung, ragu mana hak dan mana yang batil. Baru termakan fitnah. Oleh karena itu Ibnu Qayyim menyatakan dari apa yang kemarin dijelaskan bahwa fitnah syubhat itu akan melahirkan orang itu ragu terhadap agamanya ketika termakan oleh fitnah syubhat. Tidak ada patokan dan pegangan yang kokoh, semua serba rapuh. Wal'iyadzu billah. Oleh karenanya maka ikhwati fiddin, a'azzani wa a'azzakumullah, Rasulullah sudah mengingatkan kepada kita semua tentang masalah fitnah ini agar supaya benar-benar menjauh dan keluar dari kubangan fitnah. Dengan cara apa? Dengan cara beramal soleh. Amal soleh itu dilandasi dengan apa? Dengan ilmu. Ilmu din. Ilmu kitab wa sunnah ala fahmi salafil ummah. Badiru bil a'mal. Kata Rasulullah SAW, badiru bil a'mal fitanan. Kaqita'il laylil muzlim. Segera kalian, kata Rasulullah SAW, beramal soleh. Segera kalian lindungi diri kalian, bekali diri kalian dengan amal soleh, amal yang ikhlas karena Allah dan benar di atas sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, yang tentunya dilandasi oleh ilmu din. Segera fitanan, sebelum kalian termakan oleh fitnah, sebelum kalian terjerembab ke dalam kubangan fitnah. Karena fitnah itu kata Rasulullah, kaqita'il lailil muzlim, bagaikan potongan malam, malam gelap gulita, demikian samar, demikian betul-betul lembut. Ini fitnah samar dan begitu cepat perputarannya, sehingga kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yusbihu rajulu mu'min wa yumsi kafiran. Waktu paginya dia mukmin, sorenya sudah kafir. Dan sorenya mukmin, paginya sudah kafir. Yabi'u dinahu bi'aradhin minad dunya, dia menjual agamanya demi meraih potongan bagian dari dunia. Na'udzubillah min dzalik. Dia jual agamanya. Ikhwati fiddin, a'azzani wa azakumullah. Penyimpangan demi penyimpangan yang terjadi di level syekh, di level seorang talibul ilm atau level syekh, yang banyak terjadi bukan karena mereka itu tergoda wanita atau yang semisalnya, bukan. Harta yang menyebabkan mereka melenceng jalan mereka itu dari manhaj yang lurus, dunia, fitnah dunia, sehingga masuk kepada syubhat, berjatuhan mereka. Yahuturaf, dana-dana yahuturaf itu kan dunia semua, harta itu. Sampai bisa menyesatkan seorang ahlu sunnah yang awalnya. Makanya Syekh Ali Al-Hudzaifi waktu kesini cerita ke kita, hafizahullah. Nah, kata beliau, termasuk dulu pernah belajar sama Syekh Mukbil rahimahullah, dan teman beliau yang sudah termakan dengan dananya Ihya Uturath dan terpengaruh dengan mereka ini, dan sudah menjadi pengedarnya, datang ke Syekh Ali, menyatakan kita ini hanya nyebarkan dana, jam'ul mal, tabarru'at, itu aja, mengumpulkan harta, nah, dari orang kaya itu dibagikan ke orang yang membutuhkan, bangun masjid ini itu, tidak ada lagi yang lain. Ngajak beliau gitu loh, ayo kita bergabung gitu. Kata beliau, baik, ana mau tanya sama antum sekarang. Ihya Uturath, pengelolanya itu hizbi apa bukan? Ya, hizbi. Tapi gak ada kaitannya kita. Kita gak disi persyaratan, gak ada apa, wala syekh. Baik. Kalau hizbi sepakat, sepakat. Kira-kira kalau antum terangkan tentang kehizbian mereka, bagaimana? Oh, gak bisa. Ya bakal dikeluarkan kita lah, ya kelas. Cukup. Cukup. Jadi ikhwati fiddin, a'azani wa azakumullah, yang seperti itu waqi', bukan perkiraan, prediksi, bukan, terjadi. Bagaimana? Ya. Tentang mereka Ali Hasan, Salim Hilali dan yang lainnya, ketika membangun markas Albani, mereka dananya dari mana? Dari Ihya Uturath. Syekh Muhammad bin Hadi Hafidzallahu cerita ke asatidz, cerita. Nah, di antara mereka ini pecah karena harta, karena dunia gitu loh. Salimnya, Ali Hasannya pecah karena apa? Dunia. Nah, suatu ketika dana sudah banyak yang dikirimkan oleh Ihya Uturath, pembangunan belum selesai, tiba-tiba Ali Hasannya tanya, loh kemana dananya? Sama masyhur, mana dananya? Oh, belum, tidak ada, tidak tahu. Ajib. Rapat sampai katanya siapa tadi, aktsar min arba'ina jalsah, lebih daripada 40 kali rapat tentang masalah dana ini kemana. Qadarullah, dari salah seorang mereka telpon ke Ihya Uturath, loh dananya mana? Loh sudah kami kirim, ini resinya. Masuk ke rekeningnya Salim Hilali, astagfirullah. Sampai enggak mengaku. Jahat enggak? Ini, makanya Syekh Robi, masya Allah, hafizahullah, memuji Syekh Mukbil. Syekh Mukbil itu dirayu berkali-kali oleh mereka, tapi kokoh. Sehingga apa pujian Syekh Robi kepada beliau? Mukbil, dunia tahta rijlaih. Langsung. Dunia oleh Syekh Mukbil di bawah telapak kakinya. Injak. La yadurruhu dalun mudhil. Tidak memudaratkan Syekh Mukbil, orang sesat yang menyesatkan. Biiznillah. Kalau sampai kena naudzubillah min dzalik. Target mereka kan gitu. Nyari orang-orang yang haho-haho gitu. Iya, grup Ali Hasan dan itu kan haho-haho. Naam. Kenapa bilang haho? Antum tahu ketika kita masyhur Hasan Salman Salim itu podoai. Kita datang ke Syekh Abdul Bukhari bahwa mereka ini betul-betul tidak ilmiah gitu. Jadi Yusuf Qardawi punya kitab judulnya As-Sobru, kalau tidak salah, ala do'il kitab wa sunnah. Ini ceritanya Syekh Abdul Bukhari. Duh. Di sini kok ada Salim, ana lupa apa Salim Al-Hilali atau Ali Hasan. Ada kitab As-Sobru alal kitab wa sunnah. Dilihat dua-duanya, dibandingkan sama Syekh Abdul Bukhari. Persis, plak, hanya dikasih mukadimah dan penutup. Seakan-akan kata Syekh Abdul Bukhari begini, beliau isyaratkan. Ini induknya, ini anaknya. Punya Yusuf Qardawi. Coba punya ulama ahlus sunnah masih mending lah. Mending tapi salah gitu ya. Ini Yusuf Qardawi. Nah. Begitu seorang ulama, seorang alim demikian. A'udzubillah. Ikhwati fiddin. A'azim zum fitnah. Fitnah. Ya bi'u dinahu bi'aradin minad dunya. Menjual agama dengan potongan dunia. Makanya Rasulullah sebutkan dalam hadis yang diriwayatkan Abu Daud, yang disahihkan oleh Syekh Mukbil rahimahullah dari sahabat Miqdad bin Al-Aswad. Wa ayyum Allah, kata beliau, Innas sa'ida laman junibal fitan. Walaman ibtulia fasobara fawaha. Sesungguhnya orang yang berbahagia itu, demi Allah, orang yang berbahagia itu adalah orang yang dijauhkan oleh Allah dari fitnah. Orang yang berbahagia itu adalah orang yang dijauhkan dari fitnah. Diulang 3 kali. Menunjukkan betapa pentingnya dan betapa ngerinya fitnah itu. Sesungguhnya orang yang berbahagia itu, Rasulullah, orang yang dijauhkan dari fitnah. Ketika kondisi di tengah-tengah fitnah dia hidup dan diuji oleh fitnah, dia sabar, terus taat kepada Allah, sabar terus mengikuti Rasulullah SAW, sabar istiqomah, fawaha, maka beruntung, bahagia dia. Enggak goncang gitu loh, enggak terpengaruh dengan fitnah gitu loh. Mahal, istiqomah itu mahal. Ikhwati fiddin, a'azzadi wa a'azzakumullah. Oleh karenanya maka barakallahu fikum ikhwan, di masa-masa sekarang pun juga demikian. Ustaz-ustaz kita banyak ditawari oleh lembaga-lembaga hizbi. Ditawari. Ayo kita bergabung dengan kita. Enak. Tiap bulan digaji 5 juta, sekian juta, sekian juta. Kita dakwah bebas. Enak, kata dia. Enak fulusnya. Lah sengsaranya, wal-wal baroknya, manhajnya. Hmm. begitu. Sampai akhirnya dinasihati oleh ustaz ini, lah antum ini dai, seorang dai hur, bebas. Wana hur, anak bebas, enggak ada yang ngikat sana. Oh, bebas. Iya. Tahu bahwa Jum'iyah ini itu hizbi, tahu? Tahu. Berani menerangkan kehizbiannya? Ah. Enggak berani. Itu. Nah, terus apa namanya? Mananya yang hur, mananya yang bebas? Enggak bisa, terkungkung. Na'udzubillah. Lah ini kalau bukan Allah yang ngasih hidayah dan menyelamatkan, sulit. Nah, ikhwati fiddin, a'azzani wa a'azzakumullah. Wa huna yaghlatu fariqan minan nas. Fariqun yatruku ma yajibu minal amri wan nahi ta'wilan li hadhil ayah. Kama qala Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu fi khutbatihi, ayyuhan nas, innakum taqra'una hadhil ayah, alaikum anfusakum la yadurrukum man dhalla idza tadaitum, wa innakum tad'unaha fi ghairi mawdi'iha. Wa inni samitu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqul, innan nasa idza ra'au al-munkara falam yughayyiruhu aw syaka an ya'ummahumullah bi'iqabin minhu. Akhrajahu Ahmad fi Musnad wal Humaidi wa Ibnu Majah fi Sunan. Di sini kata Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah, ada dua kelompok yang salah dalam mensikapi dan menjalani dan menghukumi dan menghadapi amar ma'ruf nahi mungkar. Satu kelompok meninggalkan kewajiban amar ma'ruf nahi mungkar. Satu kelompok meninggalkan amar ma'ruf nahi mungkar. Terus gak pakai amar ma'ruf nahi mungkar. Gak pakai, sudah. Gak ada amar ma'ruf nahi mungkar, gak ada. Ini dalam rangka apa? Mentakwil. Nah, menafsirkan sendiri dengan akalnya firman Allah subhanahu wa ta'ala, alaikum anfusakum la yadurrukum man dhalla idza tadaitum. Khalas. Kalian urus diri kalian. Kalian ini sudah, tenangkan diri kalian. Orang-orang yang sesat enggak akan memudarat kalian. Berarti enggak usah amar ma'ruf nahi mungkar, wis, enggak usah. Kalau kalian dapat hidayah, wis, enggak akan diganggu, enggak akan terpengaruh dengan orang yang sesat. Difahami seperti itu. Difahami berarti tidak wajib amar ma'ruf nahi mungkar. Nah, oleh karena itu Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu menyatakan apa? Dalam khutbahnya, ayyuhan nas, wahai kaum muslimin, kalian membaca ayat ini, alaikum anfusakum la yadurrukum man dhalla idza tadaitum, wa innakum tad'unaha fi ghairi mawdi'iha. Kalian telah salah dalam meletakkan ayat ini bukan pada tempatnya. Sesungguhnya aku mendengar Nabi SAW bersabda, sesungguhnya ketika manusia, seseorang itu melihat kemungkaran tapi tidak dirubah kemungkaran itu, maka khawatir, hampir-hampir Allah akan meratakan azab, siksaan kepada kalian semua. Na'udzubillah. Ini kalau tidak ada amar ma'ruf nahi mungkar di suatu kaum, suatu daerah, suatu negara, atau suatu tempat, nah, hampir-hampir Allah akan timpakan azab kepada semua yang di situ. A'udzubillah. Dan meninggalkan amar ma'ruf nahi mungkar merupakan salah satu sebab tidak dikabulkannya doa oleh Allah Subhanahu wa taala. Hah? Meninggalkan amar ma'ruf nahi mungkar, tidak beramar ma'ruf nahi mungkar ini merupakan salah satu sebab tidak dikabulkannya doa oleh Allah Subhanahu wa taala. Ikhwati fiddin, a'azzani wa a'azzakumullah. Kata Syekh Ubaid hafizahullah, idzan annasu fi hadzal bab salasatun. dalam bab ini kaum muslimin terpecah menjadi tiga. Tiga keadaan. As-sinful awal, keadaan yang pertama, bagian yang pertama, kelompok yang pertama, sinfun razaqahumullahul ilma wal hikmah wal hilm, diberi rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu ilmu. Diberi rezeki oleh Allah ilmu. Nah, Allah berfirman, "Wa man yattaqillah yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Wa man yattaqillah, barang siapa yang bertakwa kepada Allah, yaj'al lahu makhrajan, niscaya Allah akan memberikan jalan keluar bagi dia, wa yarzuqhu, dan diberi rezeki oleh Allah, min haitsu la yahtasib, dari arah yang tidak disangka-sangka. Wa man yattaqillah yaj'al min amrihi yusra. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, di ayat lain, maka Allah jadikan urusan dia itu mudah. Kata Syekh bin Baz rahimahullah tentang ayat ini, wa mimma la syakka fihi wal ma'lum anna afdhalal arzaq huwal ilm. Perkara yang tidak diragukan lagi dan tidak samar lagi dan ma'lum, suatu hal yang ma'lum, bahwa seutama-utama rezeki adalah ilmu. Mungkin menurut antum, duit kan gitu. Kenapa bilang duit? Karena antum ketawa. Iya paling gitu loh. Duit kan dengan segala macamnya uang gitu loh. Dikasih rumah, mobil, pegang miliaran. Ini rezeki Allah, kayak gitu-gitu loh. Enggak. Bukan. Belum. Belum. Kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, al-ilmu yahrusuka wa yahrusu malaka wal mal la yahrusuka. Ayo, menang mana? Ilmu itu bisa menjaga kamu dan menjaga hartamu. Bisa mengkondisikan kamu dan mengkondisikan hartamu. Dan hartamu gak bisa menjaga kamu. Kan iya? Dengan ilmu kan terjaga. Amalan kita tertata sesuai dengan syar'i, dengan sunnah, akidah kita, ibadah kita, semua dibimbing oleh ilmu. Harta kita nyarinya ya apa, ngeluarkannya kemana, itu semua tertata ya ikhwan. Lah kalau harta bisa menjaga dirimu, bukan menjaga malah ngerusak. Ayo, tuku iku. Apa iku? Iku loh. Model baru. Apa iku? Iku apa? Layar flat ukuran 50. Iku model baru iku. Baru apa? Baru mau ngerusak. Ayo, baru mau ngerusak. Ayo kita beli itu. Apa? Iku sing bunyi. Apa itu bunyi-bunyian itu? Itu juga demikian, keluar terbaru merek Sony. Piro? 100 juta. Ya ikus yang dituku gitu-gitu harta. Nah, makanya hati-hati. Kalau ilmu, enggak. Iki ono harta 1 miliar, enggak usah bingung. Kemana ya? Anu punya harta 1 miliar kemana ini? Gak usah. Beli tanah di sini, perlebar masjid ini. Kapelingan, beli tanah kapelingan ke iwan-iwan. tahun, suruh beli semua masing-masing kapling, suruh utang mereka nabung. Nah, sehingga ininya enggak hilang. Anak dari jauh dapat laporan, hilang. Ya itu. Oh ya, apa carane kok hilang gitu loh. Nah, nah iya. Allah. Nah. Ikhwati fid din, a'azani wa a'azakumullah. Nah. Nah, dan demikian pula kata beliau, kata Syibin Mas Rahimahullah, ketika beliau menyatakan bahwa wa minal ma'lum, dan perkara yang ma'lum bahwa ilmu itu merupakan afdhalul arzak, ilmu merupakan rezeki yang paling afdal, itu juga di samping itu tadi, itu dari ayat tadi, wa man yattaqillah yaj'al min amrihi yusra, urusannya dia mudah. Nah, sebagaimana sulitnya bagi orang yang tidak berilmu. Ya apa ini? Ada masalah? Bingung. Ini apa ini? Masalah pernikahan seperti ini. Lah ya itu, gak ruh aku. Lantum, gak faham. Antum, gak faham. Antum, lah ya itu. Gak faham kabel, terus siapa sih faham gitu loh. Kan iya. Nah yang punya ilmu, tayassar langsung. Ya, ini jawabannya begini. Ini haram, gak boleh demikian. Selesai. Ilmu yang memutuskan. Ini ada dapat harta sekian, ya apa harta ini? Terus bingung aku, ya apa iki? Kalau ilmu, oh ini ya, dari mana? Ini, ya, ini yang boleh dimakan, ini tidak boleh. Ilmu yang memisahkan langsung. Ini haram, jangan, bukan milikmu, ini milik kamu, makan. Ayatnya ini, hadisnya ini, selesai. Lu antum kau sholat sekarang? Lu kenapa? Ada dalilnya? Ada, harus menjalani. Oh. Tapi kan tidak boleh sholat setelah sholat fardu ini. Ilmu, semuanya ilmu yang jawab. Itu yang menjaga dirimu dan menjaga hartamu tadi, itu ilmu. Ikhwati fiddin, a'azani wa a'azakumullah, rizki. Betul-betul, kalau yang utama ini adalah diberi rizki oleh ilmu, hikmah, dan hilm. Ini semua pada Masya Allah semua. Ilmu, hikmah. Hikmah dengan makna, yaitu bijaksana. Hikmah dengan makna Alkitab wa Sunnah. Naam, al-hilm, lemah lembut. Naam, fayamurunahu. Fayamuruna wa yanhauna wifqas syara'. Nah, yang diberi rezeki oleh Allah, ilmu, hikmah, lemah lembut, bijaksana. Naam. Mereka beramar ma'ruf dan nahi mungkar sesuai dengan syar'i. Nah, wifqal adillah minal kitab wa sunnah, sesuai dengan Al-Quran dan sunnah. Waha'ulai kata syekh, hum du'atul haq wal basirah. Mereka inilah para da'i al-haq wal basirah. Nah, di atas al-haq dan di atas basirah, di atas ilmu. Wa humul ladzina taqumu bihim hujjatullah ala khalqih. Mereka adalah orang-orang yang menegakkan hujjah Allah atas makhluknya, yang menjelaskan tentang perintah-perintah Allah, yang menjelaskan tentang larangan-larangan Allah, menjelaskan perintah-perintah Allah untuk dijalani, diikuti dan dilakukan. Menjelaskan tentang larangan-larangan untuk dihindari, dijauhkan, dan ditinggalkan. Mereka lah. Yang mana kita diperintah oleh Allah untuk tanya kepada mereka dalam segala permasalahan kita. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Wahumul ladhina yahtadi bihim min ibadillah ilal haq ma la yahsihi illallah. Naam. Mereka adalah orang-orang yang memberikan petunjuk kepada umat manusia. Menasihati kepada manusia. Dari kalangan hamba-hamba Allah. Kepada apa? Al-haq. Yang sulit untuk dihitung. Jumlahnya. Kecuali hanya Allah. li'annahu ma'an nusus ma'ai tanzil al-karim wa sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala fahmi salafis saleh. Karena mereka ini berjalan bersama nusus, bersama nas-nas, bersama ayat-ayat Al-Qur'an, bersama sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam di atas pemahaman salafus saleh. Ikhwati fid din, a'azani wa azakumullah, kalau orang tawaf. Orang tawaf mustahab hukumnya. Ala qaul dari rukun Yamani ke Hajar Aswad membaca apa? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ada seorang dai menggebu-gebu. Kita ini kaum muslimin itu lemah gara-gara ekonominya lemah. Kita ini banyak kristenisasi karena ekonomi kita lemah. Maka untuk membuat jaya Islam harus ekonominya kuat. Itulah. Maka kita minta kepada Allah, baca tadi doa tadi. Rabbana atina fiddunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, berikan kami fiddunya hasanah. Coba diartikan apa? Harta yang banyak. Lekondi gitu loh. Harta yang banyak, kekuatan ekonomi, wah gitu terus buat, pokoknya gitu-gitu tuh intinya, urusannya dunia. Lah iya, kan kalau seperti itu dai-dainya kan repot malian. Ikmal li dunia kaka anak kata isu abadan lah, ya apa? Kamu bekerja untuk duniamu seakan kamu hidup selama-lamanya. Duh. Apa mungkin? Apa mungkin seperti itu? Tidak mungkin kan? Ya berarti bekerja di dunia seakan-akan kamu hidup selama-lamanya. Dunia terus, dunia, dunia, dunia, tak hidupnya. Na'udzubillah min dzalik. Doa ini mulia. Sehingga ditafsirkan oleh para ulama dengan penafsiran yang mulia. Minta kepada Allah, Rabbana atina fid dunya hasanah. Ya Allah, berikan kami di dunia ini kebaikan dengan berbagai macam kebaikan yang Allah berikan. Di antara tafsirnya apa? Yaitu al-ilmu nafi' wal amalu soleh. Ini yang diminta. Di dunia itu ilmu yang bermanfaat dan amalan soleh. Ini fid dunya hasanah. Rabbana atina, ya Allah, berikan kami, ya Allah, fid dunya hasanah, di dunia kebaikan, al hasanah, al ilmu nafi wal amalus saleh, ilmu yang bermanfaat dan amalan saleh. Wa fil akhirati hasanah, dan di akhirat kebaikan, hasanah, akhirat apa? Al maghfirah wal jannah, ampunan dari Allah dan surganya. Ini yang dimohon. Wa qina adzabannar, dan jauhkan kami Allah, selamatkan kami Allah dari azab neraka, siksaan neraka, adzabannar. Ini yang kita minta kepada Allah. Luar biasa kalau itu dikabulkan. Masya Allah, al ilmu nafi wal amalu soleh wal maghfirah wal jannah. Sudah enggak ada yang lebih bahagia daripada dia yang dikabulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ikhwati fiddin, a'azani wa a'azakumullah. As-sinful thani, kelompok yang kedua, kata Syekh hafizahullah, sinfun ghairu abi'in bil amri bil ma'ruf wala bin nahi anil munkar wala yahtamuna bihadal bab wala yu'irunahu ay ihtimam ma'annahum qadiruna ala zalik. Kelompok yang kedua, mereka tidak peduli tentang amar ma'ruf nahi munkar, tidak mementingkan sama sekali dalam bab ini. dalam kondisi mereka mampu untuk berbuat amar ma'ruf nahi mungkar. Dalil mereka apa, hujah mereka tadi itu, ya ayyuhalladzina amanu alaikum anfusakum la yadurrukum man dhalla idza tadaitum. Fahimuha ala ghairi dhahiriha. Mereka memahami ayat ini bukan pada zahirnya, bukan pada tempatnya. Naam. Fa min kamalil ihtida' an-nasiha lillah wa likitabi wa li rasulih wa li aimatil muslimina wa ammatihim. Naam, termasuk kesempurnaan ihtida'. Kesempurnaan orang itu mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam itu, nasihat itu milik Allah. Nasihat itu milik kitabullah. Nasihat itu milik Rasulullah. Nasihat itu milik pemimpin kaum muslimin dan milik kaum muslimin secara umum. Yang tentunya amar ma'ruf nahi mungkar ada di dalam nasihat untuk kaum muslimin secara umum. Mau dikemanakan itu? Hadith itu. Ad-dinun nasihah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Agama ini nasihat, kulna liman ya Rasulullah. Milik siapa ya Rasulullah nasihat itu? Lillahi, kata Allah. Wali kitabihi. Nasihat milik Allah. Maksudnya apa? Hendaklah engkau ikhlaskan karena Allah ketika beribadah. Ini maksudnya nasihat milik Allah. Kata Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, akhlisu lillahi wala taltafitu ila ghairillah. Kamu ikhlaskan kepada Allah, jangan menoleh kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Itu nasihat milik Allah. Nasihat milik kitabullah, nasihat milik kitabullah, hendaklah jadikan Al-Qur'an itu engkau pelajari, engkau baca, engkau tadabbur ayat-ayatnya, engkau amalkan dan dakwahkan. Makanya kata Rasul, Al-Qur'anu hujjatun laka aw 'alaika. Al-Qur'an itu bisa menjadi hujjah bagimu atau hujjah atas kamu. Al-Qur'an itu bisa membelamu nanti dari kiamat ketika kamu baca, kamu pelajari, kamu amalkan kandungannya. Dan Al-Qur'an itu bisa menjadi bumerang bagi kamu ketika kamu enggak kamu baca, kamu pelajari dan tidak kamu amalkan kandungannya. Na'udzubillah. Nasihat milik kitabullah tadi itu. Cerminkan amalan kita, nam akidah kita, akhlak kita dalam Al-Qur'an. Dibaca dan dipelajari, diamalkan kandungannya. Ini nasihat milik kitabullah. Demikian nasihat milik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, membenarkan semua apa yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih. Mentaatinya, perintahnya, menjauhi larangannya. Ini nasihat milik Rasulullah. Dan nasihat milik pemimpin kaum muslimin, naam, yaitu dengan cara yang baik, yang ma'ruf. Pemimpin kaum muslimin bermakna ulama atau umara. Dengan cara-cara yang diajarkan oleh Rasulullah, dipraktikan oleh sahabat Rasul, dan dijalani oleh para ulama ahlus sunnah. Nasihat milik kaum muslimin secara umum, nah ini. Memberikan nasihat kepada mereka, amar ma'ruf, nahi mungkar di dalamnya. Ngajari kebaikan untuk dijalani, diamalkan. Mencegah kemungkaran untuk dihindari dan dijauhkan. Nah, itu nasihat buat kaum muslimin secara umum. Itu agama. Terkandung di dalamnya, amar ma'ruf, nahi mungkar. Sehingga ketika memahami ayat ini dengan pemahaman tidak adanya kewajiban amar ma'ruf, nahi mungkar, itu batil. Naam. Ikhwati fid din, a'azzani wa a'azzakumullah. Kemudian yang berikutnya, yaitu hadis Tamim Ad-Dari dan seterusnya, 6. Ad-Dinu Nasihah, 6. Yang ke 3, kelompok yang ketiga, man yushattitu wa yuridu an ya'mur wa yanha kama tamli alaihi nafsu la ya'ba'u bil adillah wa la ya'iruha ihtimaman. Hadha huwa maslakul khawarij wa yantahijuhu qaumun min bani jildatina yushhiruna akhta al hukam wa nawabaha wa nawabihim alanan alal manabir. Naam. Jenis yang ketiga dalam menyikapi dan menghadapi menjalin amar ma'ruf nahi mungkar ini, orang yang caranya cara arogan, kekerasan, melarang itu menurut hawa nafsunya, mengingkari, tidak peduli terhadap dalil, dan tidak mementingkan masalah dalil. Apa yang diinginkan, lakukan. Na'udzubillah. Ini caranya khawarij. Hadza huwa maslakul khawarij. Caranya khawarij. Naam. Dan ini dilakukan oleh kaum dari jenis kami. Kaum muslimin banyak terpengaruh dengan bab-bab seperti ini. Mereka yushiruna akhtal hukam. Mereka membeberkan kesalahan-kesalahan pemerintah, naam, dan para aparatur pemerintah secara terang-terangan di mimbar-mimbar. Ini cara-caranya khawarij. Dalam khutbah-khutbah Jumat, naam, dalam khutbah-khutbah pokoknya ayat, khutbah dan yang lainnya diterangkan, diumbar kesalahannya pemerintah. Na'udzubillah min dalik. Ini juga cara-caranya khawarij. Wa fi masailil i'lam al masmu'ah wal makru'ah wal mar'iyah, dan dituangkan, dibeber juga di mass media. Apakah yang didengarkan yaitu berbentuk radio dan yang semisalnya, atau yang dibaca berbentuk koran, majalah dan yang lainnya, atau yang dilihat langsung. Na'udzubillah. Wa haula'i juhal. Juhal, mereka ini orang-orang juhal, kata Syekh. Orang-orang bodoh. Jahil. Bima'na mu'tadin, mu'tadin. Orang-orang yang melampaui batas, kata Syekh. Qad yakunu indahum ilmun, lakinnahum atharu hawa anfusahum 'alal kitabi wassunnah wa sirati salafis saleh. Mungkin mereka punya ilmu, tapi dikalahkan oleh hawa nafsunya. Mungkin punya ilmu, tapi dikalahkan, dikuasai oleh hawa. Ketimbang Al-Quran dan Sunnah, dan sirahnya para salafus soleh. Ikhwati fiddin, a'azani wa a'azakumullah. Ketika Syekh tadi menjelaskan tentang kelompok yang pertama, kemudian yang kedua, Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah, wal fariqut tsani, yaitu kelompok yang kedua yang mereka mampu menjalani amar ma'ruf nahi mungkar dengan lisan. Dengan tangan sudah berlalu. Ini dengan lisan. Man yuridu an ya'mura wa yanha imma bilisani wa imma biyadi mutlaqan min ghairi fikhin wala hikamin wala sabad wala nadharin fima yasluh min dhalik wa ma la yasluh wa ma yakdiru alaihi wa ma la yakdir kama fi hadith Abu Tha'labah al-Khushani sa'altu anha ayat ayat Rasulullah SAW faqala bal i'tamiru bil ma'ruf wa tanahu anil munkar hatta idha ru'aita syuhan muta' wahawan muttaba'an wa dunya mu'tharatan wa ijaba kulli dhira'in bi ra'yih wa ra'aita amran la yudanu laka bih fa'alaika binafsika wa da'anka amrul awam fa inna min wara'ika ayyama sabr fihinna mithla qabdi 'alal jamr li amilin fihinna ka ajri khamsina rajulan ya'maluna mithla amali. Kelompok yang kedua, bagi yang menginginkan amar ma'ruf nahi mungkar, ima dengan lisan wa ima dengan tangan, naam, mutlakon, mutlak, pokoknya siapa yang inginkan mengingkari dengan tangan, tangan. Lisan, lisan. Tanpa ada kefakihan dalam agama, dalam ilmu. Tanpa ada hikmah. Tanpa ada kesabaran. Tanpa adanya melihat mana yang maslahat, mana yang mafsadah, tanpa melihat itu. Mana yang tidak pantas, mana yang pantas, tanpa melihat itu. Mana yang mampu dan mana yang tidak mampu, tanpa melihat itu. Sebagaimana hadis yaitu Abu Tha'lab Al-Khusani tanya kepada Rasulullah tentang masalah ini, beliau tentang ayat tadi, beliau menjawab bal i'tamiru, tentang ayat tadi, ya ayyuhalladzina amanu 'alaikum anfusakum. Kata Rasulullah, bal i'tamaru bil ma'ruf wa tanahu 'anil munkar. Hendaklah di antara kalian harus saling ada amar ma'ruf dan nahi munkar. Sampai pada akhirnya engkau melihat yaitu sosok orang yang kikir, pelit, yang diperturutkan. Na'udzubillah. Pelit yang diperturutkan. Dan hawa nafsu sudah diikuti. Dan dunia sudah menjadi tujuan hidupnya. Betul-betul dunia mempengaruhi dia. Sudah termakan oleh fitnah dunia. Fitnah syahwat. Dan masing-masing orang pada mengagumi pendapatnya masing-masing. A'udzubillah. Merasa lebih. Nah. Dan kamu melihat seseorang yang sudah tidak mendekat lagi kepada kamu. Maka yang seperti itu, fa'alaika binafsika. Kamu harus mikirkan diri kamu. Kamu harus betul-betul konsentrasi pada dirimu. Kamu harus serius untuk memperbaiki dirimu. Kamu harus serius istiqomah di atas sunnah. Dan tinggalkan olehmu urusan orang-orang awam. Orang-orang yang umum, jangan kamu masuk ke situ. Sudah inna min waraika, yang seperti itu, nanti di belakang kamu itu ada hari-hari kesabaran. Bagi mereka ini yang betul-betul memegang sunnah itu, yang istiqomah di atas al-haq, kaqabidin mithlu qabid alal jamar, bagaikan orang megang bara api panas. Di masa-masa fitnah tadi itu, nah, sudah banyaknya kikir yang diperturutkan, hawa nafsu, wes masing-masing urusan dunianya, mereka urusannya masing-masing memuji dirinya masing-masing, walhasil ruwet, sudah kacau. Dikala itu yang berpegang teguh dengan sunnah dan terus sabar istiqomah, bagaikan memegang bara api panas. Artinya orang ini siap dikucilkan, dimaki, dihina, dan berbagai macam gangguan. Panas, siap. Nah, ketika kondisi seperti itu, kata Rasulullah, bagi yang terus berpegang teguh dengan sunnah, istiqomah di atas al-haq, itu bagaikan 50 pahala seperti amalnya sahabat. Nah, seperti amalnya dia, bayangkan. Saking besarnya pahalanya. Noleh kanan sudah ahlul bid'ah, noleh kiri musyrikin, depan ma'asih, belakang hawa nafsu dan pengekor-pengekor syahwat. Nah, kondisi seperti ini harus sabar. Nah, ikhwati fiddin a'azani wa azakumullah, akulu, kata Syekh Ubaid, a'immatul hadith bada'an minas sahabah faman ba'dahum yataharrawna ad-dikka fin nakal an-nabi sallallahu alaihi wasallam. A'immatul hadith, para pemimpin, para imam ahlu hadith, mulai dari sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam dan setelah mereka ini, betul-betul mereka yataharrawna, sangat berusaha, bersusah payah, dan hati-hati, dan sangat betul-betul hati-hati, dikoh di dalam menukil dari Nabi SAW. Enggak sembarangan. Qad yakunul hadits sahihan min haitsul makna. Mungkin hadits itu secara makna sahih, lakin min haitsun nisbah ila Rasul dhaif. Tapi secara penisbatan kepada Rasul, yakni sanadnya dhaif. Wa qad yakunul hadits ba'dhuhu sahih wa ba'dhuhu dhaif. Dan mungkin hadits itu sebagiannya sahih, sebagiannya dhaif. Fahum yubayyinuna hadza linnas. Mereka para ulama ahli hadis tadi menerangkan kondisi seperti ini kepada umat kaum muslimin. Ini maknanya sahih tapi sanadnya dhaif. Ini lafadznya sampai sini sahih, ke belakangnya mudraj. Dhaif sudah. Ini begini terus. Itu mereka yang nerangkan, bayangkan. Kehati-hatian mereka. Hatta layunsab ila Rasul sallallahu alaihi wasallam ma lam yaqulhu. Sehingga tidak dinisbatkan kepada Rasulullah yang Rasulullah tidak bersabda. Wa hadha wal ma'ruf an aimati hadha sya'n. Hal ini ma'ruf di kalangan para ulama yang menggeluti bidang ilmu hadis, mustalah. Naam. Yauma duwinal hadith, ketika hadith dibukukan. Wahadal hadith bima tadammanahu minal amri bin ma'ruf wan nahyi anil munkar hasba istita'ah wal makanah min haythu hadha sahih. Hadith ini yang terkandung di dalamnya tentang amar ma'ruf nahi munkar, nam hasba istita'ah, sesuai dengan kemampuan dia dan kemungkinan yang dia lakukan. Dari sisi ini sahih. Wa syawahid ala dzalik min kitab wa sunnah, dan pendukungnya akan hal ini dari Al-Qur'an dan sunnah. Lakin qaulul qa'il yarwi anin nabi sallallahu alaihi wasallam hakadza mutlaqan i'tamaru bil ma'ruf wa tanahu anil munkar wa lam yubayyin hadza khata. Tapi langsung dibawa begitu saja di disebutkan Rasul i'tamaru bil ma'ruf wa tanahu anil munkar, tidak terangkan kondisi hadis ini salah. Nah, tapi secara martabat kata beliau, nah benar. Oleh karena itu Syekh Al-Albani dalam silsilah dhaif mendhaifkan hadis ini. Namun secara makna itu kata beliau disahihkan. Amar ma'ruf nahi munkar sesuai dengan kemampuan dia. Naam. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin itu dulu yang bisa kita sampaikan pada malam ini. Insyaallah taala kita lanjutkan biiznillah. Naam, pertemuan yang akan datang pada bab berikutnya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.